Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sahabat pendengar radioku dimanapun anda berada, diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qada li akhihi al-muslim hajah fid dunya, qada Allahu lahu 70 hajah min hawaijil akhirah, adnaha al-maghfirah." Barang siapa yang membantu atau menyelesaikan hajat seorang muslim, satu hajat aja di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya dengan 70 hajat, dikabulkan hajat-hajatnya daripada hajat-hajat akhirat paling rendahnya, yaitu ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah. Jadi pemirsa pendengar radioku di mana pun Anda berada, tidaklah rugi jika kita membantu saudara muslim kita yang lain walaupun kita tidak dibalasnya. Karena apa? Karena seorang muslim itu tidak mengharapkan balasan dari manusia. Yang diharapkannya hanyalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika kita membantu saudara muslim kita, membantu satu hajatnya saja kita bantu, maka Allah akan mengabulkan 70 hajat kita. Paling rendahnya itu ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang paling tingginya? Tentunya yang kita harap adalah berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bisa melihat zat Allah nanti di surga. Dan juga diriwayatkan karena Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, pada suatu hari Sayyidina Ibn Abbas lagi etikaf di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faja'a ilaihi rajulun yasta'inu bihi fi hajah. Tiba-tiba ada seorang laki-laki datang minta pertolongan kepada Sayyidina Ibn Abbas. Fakhara jama'ah. Akhirnya Ibn Abbas yang awalnya lagi itikaf di masjid langsung keluar untuk membantu saudara muslimnya yang minta tolong tadi. Waqala, lalu Ibn Abbas berkata, sami'tu sahib hadzal qabr sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man masya fi hajati akhi, barang siapa yang berjalan untuk membantu atau melaksanakan hajat saudaranya, kana khairan lahu min i'tikaf fi asri sinin, itu lebih baik baginya daripada i'tikaf selama 10 tahun. Saya Ali bin Hamid Al-Hinduan, semoga ada manfaatnya dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita golongan orang yang mudah membantu saudara muslim kita yang lainnya. Hakatamini wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.